Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Jurrum wa jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa alamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa hithuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasah. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, al-jawazimu jam'u jazim, wa jumi'a jazimun wa hiya mudhakkarun ala jawazim li'annahu li ghairi al-aqil. Di jama' jazim padahal dia mudhakkar dengan jama' jawazim, ya bukan jazimun tetapi jawazim, karena ini bukan lil aqil, sehingga tidak dengan mudhakkar salim. Yaqulu al jawazimu 18, yakni 18 jaziman, 18 adatul jazm yang menjazmkan. Dari duha dalilnya ma'aslafna, apa yang telah kita sebutkan di awal, yaitu at-tatabbu' wal istiqra. Dalilnya adalah tatabbu' wal istiqra, yakni tatabbu' istiqra kalamil Arab. Hadil hurufu minha ma tajzimu fi'lan wahidan. 18 hayatul jazm ini ada yang menjazmkan satu fi'il saja, wahyalam, walamma, wa'alam, wa'alamma, lamul amr, wa'ad-du'a, wa'ala finnahi, wa'ad-du'a. Hadihi samaniyah tajzimu fi'lan wahidan. 8 ini menjazmkan satu fi'il. ويبقى من الثمانية عشرة, sehingga tersisa dari 18 asharatun, 10 lagi tazim fi'lain, 10 lagi menjadikan dua fi'il. Yang pertama adalah lam. Taqulu yadribu rajulu waladahu idha asal adab. Yadribur rajul waladah, seorang memukul putranya, idza sa'a yani al-walad al-adab, jika anaknya itu jelek dalam beradab, jelek adabnya. Adkhil lam, masukkan lam ala yadrib. Taqulu berarti kamu katakan lam yadrib ar-rajul, tapi karena adanya bertemu dengan sukun, ba sukun dengan alif lam, ya maka ba-nya diharakati agar tidak bertemu dengan sukun. Lam yadribir rajulu waladahu hina asal adab. Maladhi hawala yadribu ila yadrib, apa yang merubah yadribu menjadi yadrib? Jawabannya lam jazamatil fi'la, lam menjazamkan fi'il. Hadha amaluha. Ini amalan lam. Kuna naqul, kita iya sebelumnya berkata yadribur rajulu waladahu hina asal adab. Al-an, sekarang setelah kemasukan lam, kulna kita katakan lam yadrib. Mala dihadatsa fil jumlah, apa yang terjadi dalam jumlah dan kalimat adalah nafi. An-nafi badal isbat. Yang awalnya isbat, yadribur rajulu isbat, menetapkan pemukulan. Isbat menetapkan pemukulan. Ketika kemasukan lam, lam yadrib jadi nafi, menafikan pemukulan. Yang tadinya kalimat positif, ia menetapkan adanya pemukulan. Ketika kemasukan lam jadi nafi. Ya. Yadribur rajulu waladahu hina asal adab. Yadribur rajulu waladahu hina asal adab. Seorang memukul putranya ketika jelek adab. Mata darab, kapan terjadinya pemukulan? Al-an, jawabannya sekarang. Bila waktu hadir, di waktu yang sedang berlangsung, ketika si anak jelek adabnya dipukul. Bila waktu hadir, berarti yadribur rajulu waladahu asal adab, itu yang pertama. Dia yadribu marfu. Yang kedua, jumlah positif. Kalimat positif jumlah isbat. Yang ketiga, ya, bermakna hadir. Al-an. Ketika kemasukan lam, lam yadribir rajul waladahu hina asal adab, mata, kapan beritanya? Fil madhi. Berita yang sudah terjadi. Berita sudah terjadi. Ya, dia laki-laki tadi itu tidak memukul anaknya. Ya, ketika jelek adab. Sudah kejadian, anaknya jelek adabnya dia biarkan, tidak dipukul. Berarti sudah terjadi. Ketika kemasukan lam, berubah menjadi mananya? Untuk madhi, lampau. Ya. Idzan, jika demikian, afadat lam salasa fawaid. Berarti lam itu mendapatkan, memberikan tiga faedah. Pertama, nafi. Yang tadinya kalimat positif menjadi kalimat negatif, menafikan. Kedua, jazm. Yang tidak marfu menjadi mazum. Yadribu jadi yadrib. Yang ketiga, qalb. Yani qalb maksudnya yaqlib al-fi'il minal hadir ila al-madhi. Ya, merubah mana fi'il yang tadinya untuk akan datang atau sedang berlangsung ke lampau, terlewat. Sehingga wen syi'ta kul nafyun wa qalbun wa jazbun. Lam itu adalah harfu nafyin wa qalbin wa jazbun. Nafi liana hawalat jumlah subutiyah li jumlah manfiyah. Karena dia merubah jumlah yang tadi ke jumlah subutiyah, menetapkan sesuatu menjadi manfiyah, menafikan sesuatu. Yang tadi dia menetapkan pemukulan jadi menafikan pemukulan. Yang kedua, qalb. Liannaha qalabatil fi'l al-mudhari' min al-hal ila al-madhi. Dan dia merubah fi'l mudhari' yang tadinya lil hal kepada makna madhi. Disebutkan, ya, perlu dipahami, madhi itu mesti bukan berarti udah lama berlangsung. Dikatakan madhi itu ini kejadiannya, ya, terjadi sebelum seorang yang menyampaikan bicara, walaupun semenit yang lalu, walaupun beberapa detik sebelum bicara. Ya, yang jelas madhi itu adalah terjadinya sebelum disampaikan pembicara, itu madhi. Nah, baru beberapa saat anaknya jelek adab tidak dipukul. Berarti kita dikatakan lam yadribir rajul waladahu hina asal adab. Ini sudah berlangsung. Ini mati. Jazmun, ya, yani li anna jazamatil fi'la al-mudhari'. dia menjazm fi'il mudhari. Fa naqulu lam yadhrib lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Satu lagi. Nafyin wa jazmin wa qalbin. Yadhribu fil mudhari mazum bilam. Wa rafa jazmihi as-sukun. Qala syekh rahimahullah ta'ala takallama rajulun. Jika seorang, apabila ada seorang berkata, berbicara, faqala lam yadribu. Dia berkata, lam yadribu khata. Misalah. Qala thani, yang kedua berkata, lam yadribu. Ya, untuk orang banyak. Sahih. Liannahu jazamahu bihadfin nun. Karena dia menjazamnya dengan buang nun. Liannaha minal afal hamsah. Ya, karena afal hamsah itu mazum dengan hadfin nun. Ini yang pertama. Berikutnya adalah lamma. Taqulu masalan yafrahu Zaidun. Yafrahu Zaidun. Fata'ti bilamma. Kamu datangkan lamma. Fataqulu lamma yafrah Zaid. Iya. Zaid belum gembira. Tidak atau belum gembira. Kenapa? Karena nanti bedanya lam dengan lamma. Kelam itu digunakan untuk iya, kejadian yang belum terjadi sampai dia bicara. Nafi, penafian sampai waktu dia bicara. Tapi tidak menafikan ya itu akan terjadi setelah dia bicara. Seorang ditanya dalam keadaan belum makan. Tanawat al-ghada, dia bilang lamma atanawal ghada. Karena belum makan siang, bisa jadi setelah itu dia makan siang. Itu lamma. Beda dengan lam. Sehingga bisa diartikan tidak atau belum. Lamma ghayyarat al-fi'la min raf'i ila jazmi. Merubah fi'il dari raf' ke jazm. Yafrahu Zaidun. Jumlah sebutiyah, kalimat positif. Iya, menetapkan adanya kegembiraan. Ketika pasukan lamma yafrah Zaidun, iya, menjadi jumlah manfiyah. Sehingga sama. Idzan lamma itu sama, harfu nafyin menafikan, wa qalbin merubah makna fi'il mudhari ke madhi, wa jazm. Qala lakin al-farqu bainahuma wa bainal lam. Bedanya antara dia yang lamma dengan lam, anna lam nafyun bila tawaqqu'in. Ya, menafikan dengan tanpa ada kemungkinan terjadi. Hal aslama Abu Jahal, jawabannya lam yuslim Abu Jahal. Enggak mungkin lagi terjadi sudah. Iya, tidak mungkin lagi terjadi. Adapun lamma itu nafyun bitawakkuin, menafikan tapi masih mungkin ada kemungkinan terjadi. Contohnya tadi. Hal tatanawal ghada, untuk menjawab lamma atanawal. Karena bisa jadi setelah itu terjadi dia makan. Lamma tanawwa. Qala wa qala Allah Ta'ala bal lamma yadhuqu 'adzab. Bahkan mereka belum merasakan azab. Jadi sampai saat ini, sampai saat itu mereka belum, tetapi nanti iya akan merasakan. Fiha nafyun lakin bitawakkul. Iya, tapi dengan tawakkul kemungkinan adanya terjadi apa yang dinafikan. Tawakkul manfi. Iya. Kemungkinan terjadinya apa yang dinafikan itu merasakan azab. Humma dhaqu. Mereka belum merasakannya. Walakin qariban yadhukunahu. Iya, tapi sebentar lagi dia merasakannya. Mereka merasakannya. Bihla fi lam, beda dengan lam. La tadullu al hadal ma. Kalau lam tidak menunjukkan demikian. Tidak menunjukkan adanya kemungkinan terjadi apa yang dinafikan. Ini bedanya lam dengan lamma. Sehingga kalau tadi kalau orang ditanya, iya, atanawal atal fatur, kalau dia jawab lam atanawal, ini keliru. Iya, karena lam itu tidak menunjukkan adanya tawakku. Yang betul lamma atanawal fatur. Nah, wallahu a'lam bissawab.